Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asira ikhwani fiddin, azani Allah iyakum alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Tak terkecuali di kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat yang agung, di antaranya imanul Islam, dan kemudian dilebihkan dari nikmat berupa thalabul ilm, karena tidak semua orang yang diberi setelahnya iman dan Islam kemudian mereka diberi keutamaan berupa ilmu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dengan sebab iman, seseorang akan diangkat derajatnya, memiliki keutamaan dan kemuliaan dibandingkan orang yang tidak ada iman. La karamatalah, yang tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak punya iman. Kemudian di antara orang-orang yang beriman, setelah dia mendapatkan karomah, kemuliaan berupa iman, ada di antaranya yang Allah Ta'ala berikan derajat yang lebih lagi. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diangkat derajatnya yang pertama karena imannya, dan yang kedua disebabkan ilmu yang Allah Taala berikan kepadanya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian tentunya keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Sehingga manakala kita dimudahkan oleh Allah, dibimbing, diberi hidayah dan taufik untuk kita bisa menambah ilmu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik menjadi thalabul ilm, orang yang mencari ilmu, orang yang belajar ilmu, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu adalah dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan yang Allah taala miliki, yang Allah taala berikan. Yu'tihi may yasha, kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Walhamdulillah, yang dengannya semoga sebagai tanda Allah Ta'ala kehendaki dari diri-diri kita untuk masuk golongan hamba-hamba Allah yang diberi, dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala fahamkan dia dalam perkara agama ini. Dan kita mengetahui ikhwan fi dinillah Allah, secara realita betapa amat sangat jauh perbedaan orang yang paham agama dengan yang tidak paham agama dalam segala hal. Nah, lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang tidak bisa tidak, nah, harus ada ilmu, bimbingan agama dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara mendapatkan as-sawab, pahala, terhindar dari dosa. Nah, dalam perkara untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, dalam perkara adab, dalam perkara interaksi, bermuamalah. Maka hal-hal yang demikian ikhwan fillah, tentu jelas Berbeda antara orang yang terbimbing dengan ilmu dengan yang tidak terbimbing. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini ikhwan fillah ya Allah, semoga Allah taala tidak cabut nikmat thalabul ilm hingga datang kematian kepada kita. Bahkan sebagian salaf ketika ditanya, sekiranya engkau diberitahu kematianmu adalah akan datang sore nanti, apa yang kamu perbuat dari pagi hari? Dia jawab, aku pengin dalam keadaan thalabul ilm. Nah, karena itu adalah fil sabilillah. Sebagaimana riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka talabul ilm, maka dia di jalannya Allah sampai dia kembali. Maka tak heran kalau sebagian salaf, kalau sekiranya tahu datang kematian sore hari, maka dia ingin kematiannya datang dalam keadaan dia talabul ilm. Di hari itu dia sudah persiapkan talabul ilm. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kembali insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam atau As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang membahas tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam, kehidupan sehari-hari beliaunya alaihi salatu wassalam, yang ini bagian dari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian perkara mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita mengenal beliau, mencintai beliau, memuliakan, menghormati, dan bahkan mengikuti dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah. 6. Yang artinya adalah kita ifradun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ittiba. Kita mengesahkan Nabi hanya satu-satunya dalam hal kita berittiba, mencontoh, mengikuti adalah hanya pada Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau dalam hal ibadah, maka satu-satunya yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ittiba, mencontoh, mengikuti adalah hanya Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, maka yang pertama asyhadu an la ilaha illallah itu tauhidul ibadah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhidul ittiba. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, bab yang kita kaji adalah yang ke-36 dari kitab ini, bab maja'a fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat gurau-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humornya Rasul alaihi salatu wasallam. Candanya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, setelah bab sebelumnya adalah tentang sifat dohkin Nabi SAW, dohki Rasulullah SAW, tentang tertawanya, senyumnya Rasulullah SAW. Sekarang bab tentang bagaimana, apakah Rasulullah SAW juga bercanda, bergurau, ada sifat humoris juga. Sebelumnya, ikhwan fillah jazakumullah, dalam bahasa Arab, gurau atau canda itu ada beberapa, yakni kosakata yang maknanya adalah canda atau gurau, humor atau kelakar. Yakni al-mizah, bisa juga dibaca al-muzah. 6. Juga disebut muda'abah. Ini Kita tidak bisa pungkiri ikhwan fil din ya Allah, canda, gurau itu bagian dari kehidupan. Mesti kita dapati. Nah, karena ini bagian dari kehidupan, mesti kita pun dibimbing. Mana yang canda yang boleh dan mana yang tidak. Karena ini bagian dari kehidupan. Dan kita adalah ada contoh tauladan pada diri Rasul alaihissalam, maka kita pun harus mengkaji, mendalami bagaimana canda sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita mengetahui dalam kita berinteraksi, dalam pergaulan kita, memang satu yang terkadang dibutuhkan untuk suasana cair, gak kaku, gitu ya, itu perlu bercanda. Perlu ada yang apa ya bahasanya, banyol itu ya. Yang tujuannya ikhwan azanillah ya kepada idkhal surur ala nufus, mendatangkan rasa senang lah pada jiwa itu. Wa ziyadatul ulfah wal mahabbah, bahkan ada bisa menambah itu rasa kedekatan dan rasa kecocokan, rasa bahkan yakni senang satu dengan yang lain. Untuk itulah termasuk dari sisi bagian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sisi yuda ibu ashabahu. Beliau pun juga bercanda kepada sahabatnya. Karena itu tadi ada unsur idkhal surur wa asbabu al mahabbah wa ulfah. Ada unsur bisa memasukkan rasa senang. Kepada orang lain. Jadi keadaan jadi rileks, nyantai, cair gitu ya. Orang yang awalnya kelihatan cemberut gitu ya. Jadi sumringah, gitu, seger gitu. Setelah ketemu dicandain gitu. Sehingga ada sebab menjadi adanya rasa senang. Dan dalam hal ini ikhwan jazani Allah, nanti akan kita ketahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda itu adalah biqadril hajah, sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Ada tidak berlebih-lebihan. Bukan sama sekali tidak ada. Jadi sifatnya sama dengan perkara yang lain dalam hal perkara mubah, yakni wasaton, tengah-tengah lah. Bukannya tidak ada sama sekali sehingga kelihatan kaku, serem gitu, orang enggak pernah canda. Juga tidak berlebih-lebihan. Sehingga sampai kemudian jatuh kehormatan dirinya, kewibawaannya. Masa semua hal dibuat candaannya gitu. Enggak wajar malah. Kemudian juga la yakulu ila haqqo. Rasulullah SAW dalam candaannya nanti tidaklah mengatakan atau melemparkan satu candaan kecuali benar adanya. Bukan tidak ada unsur kedustaan. Bahkan sebagaimana yang sudah kita lewat ikhwan jazakumullah wa iyyakum dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan wailul lilladzi yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qaum wailun lahu. Celakalah orang yang dia berbicara kepada orang lain dengan pembicaraan dusta agar membuat orang lain itu tertawa. Tapi dengan dusta. Wailun lahu. Celaka bagi dia. Ini adalah zajr. Peringatan keras Rasul alaihissalam, ya ini sampaikan berupa ancaman celaka bagi orang yang untuk buat orang lain tertawa dengan cara dusta. Nah, sehingga sebagian para ulama ikhwan wa jazakumullah, karena perkaranya itu jangan sampai berlebih-lebihan, tetap ada diperumpamakan adalah yakni kal milh fi ta'am. Nah, seperti garam dalam sebuah masakan. Kalau enggak ada garam, hambar. Kebanyakan haram, kalau kebanyakan garam ya enggak masuk ke tenggorokan, kan gitu. Ya, ada tapi secukupnya. Nah, sehingga kita mengetahui adalah sesuai biqadril hajah, sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Itu pun dengan cara yang benar. Makanan kalau enggak ada garam ya enggak bisa dinikmati, kelebihan garam juga enggak juga dimakan, enggak disantap. Nah, yang bagi lil insan ayakuna fihi wasaton, sehingga dalam perkara ini hendaknya seorang itu juga pertengahan. Nah, fala yakbal alai bil kuliyah, tidak semua bentuk sendaguro dihadirkan, nah dibawakan, dan juga wala yurid anhu aidan bil kuliyah, jangan menolak secara total juga, nerima secara total juga enggak, nolak secara total juga enggak, ya harus dipilah. Dipilih. Nah, secukupnya. Wala yakula fi mizazih illa haqqa, dan tidaklah dia mengatakan dalam candanya, dalam rasa humornya kecuali yang benar. Wa yatajannaba fihi al-isaa'ah lil akharin wal istihza'u bihim, dan hendaknya menjauhi untuk nyakitin orang lain, mencemooh, mengolok orang lain, jangan sampai. Baik, ini diantara secara ringkas. Nanti kan kita sebutkan adab-adabnya secara setelah kita baca hadis-hadis nah ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Al-Adkar, Kitabul Adkar, beliau menyatakan qalal ulama al-mizahu manhiyu anhu walladhi fihi ifrat wa yudawamu alaih. Yang sebelumnya beliau mengatakan al-asal, asalnya mizah, bercanda itu boleh. Nah, perkara yang mubah. Hanya saja ada yang mizahul manhi, bercanda yang terlarang, yaitu fihi ifrat, berlebih-lebihan. Nah, wa yudawamu alai, terus-terusan. Bercandanya berlebih-lebihan, terus-terusan, setiap ketemu enggak ada seriusnya pokoknya. Canda aja pokoknya. Nah. Kenapa? Fa innahu yurisud dhahka wa qaswatul qalb. Karena kalau terus-terusan keterlaluan itu akan mewariskan tertawa yang berlebih-lebihan, kemudian membuat kaku matinya hati. Yang terkadang hati ikhwan fillah ya Allah dibutuhkan untuk lembut, jangan kaku. Nah, lunak, jangan keras hati. Bahkan ada keutamaan ketika lembut dan lunaknya hati kemudian diiringi dengan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan sulit didapat kalau orang terlalu banyak hari-harinya tertawa. Nah, wa yuzhilu an dzikrillahi ta'ala, kalau banyak tertawa terus-terusan, nah gurau canda akan melalaikan dari zikrullah. Wal fikru fi muhimmatiddin, dan akan melalaikan untuk dibawa pemikirannya memikirkan perkara-perkara penting dalam agama. Nah, jadi jangan prinsipnya pokoknya hidup dibuat rileks, santai terus, sehingga solusinya cari canda terus. Nah, cari orangnya yang bisa ya candaan terus akhirnya. Nah. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqat ilal idza wa yuwarisul ahqat, dan akan mengantarkan pada penggunaan waktu yang terbuang percuma. Nah, bahkan kalau terlalu candaan itu akan menimbulkan kedengkian malah. Banyak terjadi demikian, ya kan? Candanya terlalu malah bikin hati orang lain tersakiti. Wa yuskitul mahabah wal wiqar, bahkan bisa menggugurkan, menghilangkan kewibawaan seseorang kalau terlalu candanya, guronya. Wa amma ma salima min hadhil umur fahyal mubah, kalau terselamatkan dari perkara-perkara ini tadi, maka canda itu mubah, perkara yang boleh. Aladika na Rasulullah SAW yaf'alu, dan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW candanya beliau. Nah, demikian disebutkan dalam kitab Al-Adkar. Ini secara ringkas gambaran masalah bercanda, bergurau dalam keadaan-keadaan tertentu bahkan punya keutamaan. Nah, canda sama istri, nah, untuk menumbuhkan kasih sayang, nah, boleh. Selama tidak ada unsur kedustaan yang membahayakan. Baik, kita masuk sekarang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, qala haddatsana Abu Samah an Sariq an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dal udunain. Dikatakan oleh Mahmud, seorang rawi yang membawakan hadis ini, qala Abu Usamah yakni yumazihuhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada Anas bin Malik. Jadi suatu kali Anas bin Malik dipanggil oleh Rasul alaihi wasallam, ya dal udunain, wahai orang yang punya dua telinga. Enggak dipanggil namanya, dipanggil kan memang punya dua telinga, mau apa kan. Nah, ya dal udunain, ikhwan fillah jazakumullah. Dan sebagian ulama ini membawa panggilan beliau justru adalah madah, pujian kepada yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang keadaan Anas bin Malik memang seorang anak yang cerdas. Nah, seorang anak yang penuh pengertian beliau. Diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasul alaihi wasallam, sejak Rasul sallam datang ke Madinah langsung dibawa kepada Rasul alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini anak akan berkhidmat kepada engkau. Aku serahkan untuk berkhidmat kepada engkau. Nah, melayani dirimu. Sejak datang dari di kota Madinah. Maka beliau full 10 tahun berkhidmat kepada Rasul alaihi wasallam. Tak heran maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk jajaran sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Nah, karena waktunya banyak dengan bersama Rasulullah alaihi wasallam, sehingga banyak mendapatkan hadis selain kecerdasan beliau. Dan dituturkan oleh Anas bin Malik sendiri, sejak beliau berkhidmat kepada Rasul alaihi wasallam tidak pernah ditegur. Ditegur, ngapain kamu berbuat ini itu? Itu aja enggak pernah. Enggak pernah dimarahin. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan diri Anas sendiri sebagai pelayan Rasulullah SAW, ya ini luar biasa melayaninya. Gak salah gitu, gak keliru. Menunjukkan kecerdasan beliau. Nah, dan kepandaian beliau, dan akhlak dan adab beliau sampai-sampai selama 10 tahun menjadi orang yang berkhidmat, melayani Rasulullah SAW, tidak pernah ditegur keliru atau salah. Tidak pernah dimarahin oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nah, Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sebagian para ulama menyebutkan yadal udunain, wahai orang yang punya dua telinga, artinya adalah orang yang sigap, cepat, nah, dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihissalam, atau pengertian sehingga sebagian pensyarah menyebutkan wala yamna aidon ayyakuna fi hadhil kalimah na'un minal madhi wassana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu bi makna annalahu udunaini yasma'u wa yuti'u wa ya'ya ma yuqalu lahu. Tidak terhalang pula makna dari hadis ini bahwasanya kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jenis pujian sanjungan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya bahwasanya beliau memiliki dua telinga yang beliau gunakan untuk dengar taat, nah, terhadap apa yang dikatakan kepada beliau oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Hanya saja yang lebih kuat ikhwan fi dzinillah, kalaulah tidak terhalang dari makna yang demikian, namun yang dimaukan oleh Rasul di sini yadal udunain bentuk mizah, candaan, gurau. Nah, kenapa? Karena sebagaimana satu kaidah, sahibul bait adra ma fi. Pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalam rumah. Nah, artinya perawi hadis disebutkan artinya, rawi hadis itu lebih ngerti tentang hadis yang dia riwayatkan, apa yang dimaukan. Ternyata sebagian rawi hadis ini menyatakan qala Abu Samah yakni yumazihuhu, yakni Rasulullah SAW bergurau, nah, kepada Anas bin Malik, nah, bercanda kepada Anas bin Malik, tapi candaan yang benar memang. Nah, ikhwan fi dzinillah, bukan, bahkan tadi sebagian membawa pada pujian. Kemudian keadaan yang demikian ikhwan fil jazanillah, di mana Rasul alaihi wasallam juga mencairkan suasana dengan candanya, karena posisinya Anas bin Malik adalah sebagai yakni orang yang berkhidmat, khadim, orang yang berkhidmat kepada Rasul alaihi wasallam. Ibarat kalau kedudukan itu atasan dengan bawahan. Nah, satu hal yang wajar. Nah, atasan itu memulai bercanda. Kalau yang bercanda bawahan dulu biasanya malah kayak kurang ajar kan gitu ya. Nah, walaupun ya tidak mesti, tinggal suasananya dan ya ini nadanya bagaimana. Tapi satu, ya ini keadaan yang sudah sewajarnya. Nah, Rasul alaihi wasallam bercanda kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi wasallam ada sisi tawadhu, satu keadaan yang cair dengan orang yang di bawahnya. Nah, tidak ya ini kaku. Nah, berjarak gitu enggak. Tapi beliau adalah mencairkan suasana biasa. Sampai kepada Anas bin Malik kadang manggilnya demikian. Ya dal udunain satu kali. Wahai orang yang punya dua telinga. Nah, hadis ini selain dikeluarkan oleh beliau di kitab ini, juga dikeluarkan beliau sendiri di Jami. Nah, Kitabul Jami' At-Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi nomor 1992, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 5002. Pada sanadnya ada seorang rawi bernama Syarik Al-Qadi. Dia soduk yuhti'u kasiran. Soduk itu hasan aslinya. Namun di sini yuhti' kasiran. Kadang banyak salah. Keliru. Namun dengan adanya jalur yang lainnya, hadis ini ikhwan fi dzinillah iyyakum disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, sehingga hadisnya adalah sahih atau minimalnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi syahid adalah Rasulullah SAW terkadang bercanda. Nah, memanggil seorang bukan dengan namanya, tapi keadaannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh rawi, yakni yumazihuhu, beliau bercanda kepada beliau, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Waqi'an Su'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik lagi, qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yakula li akhin li saghirin ya Aba Umar ma fa'alan Nuwair. Naam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bercanda, mencandai kami. Hatta yakula li akhin li saghir, sampai pernah Rasulullah SAW berkata kepada saudaraku, nah, yang masih kecil waktu itu, didapati waktu itu kelihatan sedih gitu. Ceritanya, ya ini Abu Umar ini, nah, dia punya burung. Anggap kalau kita burung kecil, burung pipit lah. Nah, anak kecil seneng mainan burung, punya burung. Ternyata burungnya mati, sing kelihatan sedih gitu. Dilihat oleh Rasulullah alaihissalam, dipanggil, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Nah, wahai Abu Umar, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh si Nughair? Nah, dalam konteks canda, nanyakan, bagaimana, apa yang dilakukan si burung kecilmu ini? Untuk menghibur anak tersebut. Qala Abu Isa, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa fiqhu hadzal hadis, fikih dari hadis ini belum memberikan faedah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda. Nah, wa fihi, pada hadis ini, annahu kana ghulaman saghiran, beliau memanggil kunyah anak kecil. Boleh. Nah, anak kecil dipanggil Aba Umar. Biasanya kalau kita sudah dipanggil abu itu kan sudah tua gitu ya. Sudah paling enggak keluarga punya anak baru panggil Abu Umar. Ini masih anak kecil sudah panggil abu. Boleh. Rasulullah SAW canda. Nah. Abu Umar. Faqala lahu ya Aba Umar. Wa fihi, pada hadis ini juga, annahu la ba'sa ayyu tasabi at-tair liyal ababihi. Boleh memberikan mainan anak kecil berupa burung, ya, di antara faedah hadis ini. Nangis sampai rumah, nah, besok teringat nangis lagi, ya, ya sudah, belikan aja burung sama sangkarnya, nah, asal jangan ditelantarin, ya dikasih makan minum biar seneng anaknya. Boleh, ya, ada hadisnya, sahabat dari sama Rasul alaihissalam tidak diingkari. Kalau sekiranya tidak boleh, ya akan dilarang oleh Rasul, disuruh melepaskan. Tapi dibiarkan oleh Rasul. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan menghibur anak kecil itu yang burungnya mati. Maaf ala nuher. Apa yang dilakukan si burung kecilmu? Baik. Li'annahu kana lahu Nughair yal'abu bihi famata, karena awalnya Nughair, nah, dia pakai untuk bermain kemudian mati. Fahazinal ghulam, si anak kecil itu kemudian bersedih. Famazahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menghiburnya dengan sendau gurau pada anak kecil. Dia katakan, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Beliau mengatakan, wahai Abu Umar, ma fa'alan Nughair. Ini sisi pendalilan pada bab ini. Ikhwan fillah jazani Allah, kisah hadis ini dan ucapan yang ringkas mengandung yakni gurun sendal gurun Rasulullah SAW ini, humornya Rasulullah ini, tapi memang benar. Nah, ikhwan fillah Allah, tidak mengada-ada gitu. Ini bahkan sebagian ulama ikhwan fillah Allah, di antaranya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari yang dikenal dengan Ibnul Qasi Faqih Syafi'i, ahli fikih dari madzhab Syafi'i. Nah, beliau menyebutkan faedah satu hadis ini, ini sebanyak 60 faedah. 60 faedah. Tadi sebagiannya sebutkan Imam Tirmidzi. Boleh. Nah, ngasih anak mainan, yakni burung. Termasuk diantaranya boleh seorang itu memelihara burung, boleh. Nah, sebagian orang kasihan, oh ya dibebaskan. Nah, coba kalau antum dikurung kayak gitu. Ya beda. Manusia dikurung dengan burung dikurung. Nah, boleh. Ikhwan izzani Allah. Nah, sampai kemudian melebar. Kalau boleh kita melihara burung, dalam keadaan burung itu kalau dapatnya beli, jual beli burung, ya boleh. Nah, kayaknya pembisnis burung tambah semangat nanti ini. Nah, boleh. Nah, melebar lagi berarti jual beli pakannya, ya boleh. Nah, itu kalau babnya masalah jual beli. Sampai disebutkan 60 faedah. Dan poin ini juga sebagian para ulama menyebutkan, yakni bantahan atau arahan kepada orang yang iftiqarul ulama. Orang yang meremehkan ulama atau merendahkan ulama. Nah, karena dengan yakni kapasitas sebagai orang alim berilmu dalam sebuah hadis bisa istimbat menetapkan hukum faedah dari sebuah hadis yang pendek saja. Dengan adanya kisah dan pendek itu, ya ini sekian banyaknya faedah. Yang bagi orang yang tidak berilmu, apa ini hadis cuman, ya Aba Umar maaf ala nuwer. Nah, kayaknya remeh aja itu. Itu pada setelah di enam kulitin istilahnya, bisa istimbatil ahkam menetapkan hukum-hukum dalam perkara syariat ini sebanyak 60 lebih sebagaimana disebutkan oleh yakni Al-Imam Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari rahimahullahu taala. 6. Dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihi wasallam di antara satu sisinya sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan in kana la yukhalituna, jika Rasulullah sallam bersendau guru kepada kami saat beliau ada di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau terkadang bersendau guru. Ini ternyata di antara sisi kehidupan Rasulullah sallam yakni mumazahah atau yakni al-mizah, ada sisi sendal guru. Nah, baru dua hadis kita baca. Waktu sudah masuk Isya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih 4 hadis lagi pada bab ini. Baru nanti insya Allah kita simpulkan secara ahkam adab-adab tentang sendal guru. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.